بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معشر المسلمين اخواني اعزني الله واياكم kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam lanjutan penjelasan beliau, qala wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah itu tidak dikiaskan dengan para makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, karena sungguhnya Allah subhanahu, Allah yang maha suci, a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang yang selainnya. Wa asdaqu qila, dan lebih benar ucapannya. Wa ahsanu hadisan min khalqih, dan lebih indah ucapannya dari para makhluknya. Summa rusuluhu shadiqun musaddaqun, kemudian para rasulnya yang jujur, yang benar, musaddaqun, yang dibenarkan. Bikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan atas Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanaka rabb subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang memiliki kemuliaan dari segala apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan, kesejahteraan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta. Ini dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Sampai 182. Kita lihat dalam penjelasan beliau ini, wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ini sudah kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluknya, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa secara umum kias itu ada tiga. Ya, ada yang disebut dengan kias syumuli atau kias asyumul, kias universal, di mana kias ini berupa sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam kandungannya. Sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam kandungannya. Seperti yang sudah kita contohkan, seperti kata kehidupan. Maka qiyas asy-syumul, qiyas yang umum, yang universal, akan mencakup segala bentuk kehidupan. Ya. Karena apapun kehidupan pasti masuk ke dalam kandungan kata kehidupan. Maka di sini mengandung, maka di sini berkonsekuensi menyamakan seluruh kehidupan. Karena sama-sama ada di dalam kata kehidupan. Nah, kalau di sana ada kehidupan Allah dengan qiyas asy-syumul, ini akan sama nantinya dengan kehidupan makhluk. Karena sama-sama masuk ke dalam kata kehidupan yang universal. Oleh karena itulah, qiyas syumul tidak boleh digunakan dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung konsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluknya atau penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua, ada yang disebut dengan qiyas at-tamtsil. Kalau ini jelas tidak bolehnya. Kenapa jelas tidak boleh? Karena memang menyerupakan Allah dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab qiyas at-tamtsil menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Ya, maka dalam bab al-asma wa sifat ini akan membuat diserupakannya Allah dan sifatnya dengan makhluk maupun sifat makhluk. Yang ketiga, dan ini masih dipakai oleh sebagian ulama, yaitu qiyas yang disebut dengan qiyas aulawiyah. Ya. Yang mana dengan qiyas ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dasar sesuatu lebih utama daripada cabangnya. Dasar sesuatu lebih utama daripada cabangnya. Misalnya, bila sifat mendengar dan melihat pada makhluk itu adalah kesempurnaan. Iya kan? Makhluk dikatakan sempurna ketika dia bisa mendengar maupun bisa melihat. Ini makhluk adalah cabang. Dari mana sumbernya? Dasarnya dari mana? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau makhluk saja bisa mendengar dan bisa melihat adalah kesempurnaan, berarti Allah yang sebagai sumbernya lebih utama lagi, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih berhak lagi mempunyai sifat mendengar dan melihat. Nah, ini namanya qiyas aulawiyah. Tapi ini dengan syarat qiyas ini boleh ditetapkan selama sifat tersebut memang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mendengar dan melihat memang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita katakan mendengar dan melihat adalah kesempurnaan pada makhluk, berarti Allah lebih berhak untuk memiliki sifat tersebut. Karena Allah adalah sumbernya. Ya. Maka Allah lebih sempurna di dalam memiliki sifat mendengar dan melihat. Ya, kita bisa mengatakan demikian karena mendengar dan melihat ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau yang enggak ada dalilnya, enggak boleh. Supaya kita tidak menetapkan kepada Allah sesuatu yang tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pengulangan saja. Entah siapa ini namanya nih, depan sini. Antum jangan di belakang. Yang gede-gede, santri yang besar-besar, enggak ada yang boleh di belakang. Ada lagi santri yang besar? Justru yang besar-besar harus depan. Ini pembahasan yang penting. Taib. Kemudian kata Syekhul Islam, fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala binafsihi wa bighairihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang yang selainnya. Wa asdaqu qilan, dan lebih benar ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan lebih bagus pembicaraannya. Min khalqihi, dibandingkan para makhluknya. Ya. Ini disebutkan ada tiga sifat. Kenapa kita harus menelan bulat-bulat apa yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ada sifat ini tadi. Ada tiga sifat yang Allah katakan. Kenapa apapun yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, baik tentang dirinya atau tentang yang selainnya, kita harus terima mentah-mentah. Ya. Tanpa ada sedikit pun penolakan. Kenapa? Karena ucapan Allah itu berdiri di atas ilmu. Allah lebih tahu tentang dirinya dan tentang yang selainnya. Ya. Yang kedua, karena ucapan Allah itu adalah ucapan yang jujur. Wa asdaqu qilan. Ya. Ucapannya adalah ucapan yang paling jujur, yang paling benar. Enggak ada yang lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena ucapan Allah itu adalah ucapan yang paling indah. Maksudnya paling indah di sini yang paling gamblang keterangannya. Tanpa menyisakan sedikit pun kekaburan. Jelas gamblang ucapan Allah itu karena saking indahnya. Maka kalau sebuah ucapan mengandung tiga sifat ini, maka tidak boleh untuk ditolak. Ucapan itu adalah ucapan yang berdiri di atas pengetahuan, ilmu. Ya, bukan di atas kebodohan. Ucapan itu berdiri di atas kejujuran. Ya. Ucapan itu berdiri di atas keterangan yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Maka kalau tiga sifat ini ada, enggak pantas untuk ditolak. Dan tidak ada ucapan yang lebih mengandung ilmu daripada ucapan Allah. Tidak ada ucapan yang lebih jujur daripada ucapan Allah. Dan tidak ada ucapan yang lebih jelas, lebih gamblang keterangannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tiga sifat ini menuntut bahwa setiap orang-orang yang beriman harus menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh ada penolakan sedikit pun, sebab tiga sifat itu menunjukkan tidak ada yang lebih baik daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-55, Allah mengatakan, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Dan Rabbmu lebih mengetahui tentang apa yang ada di langit-langit dan bumi. Nah, maka setiap ucapan Allah berdiri di atas ilmunya. Ya, tidak ada yang Allah ucapkan tanpa ilmu. Karena di dalam ayat ini Allah menegaskan wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Allah itu lebih mengetahui tentang siapa yang ada di langit-langit dan bumi. Nah, dalam ayat lain Allah menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 125, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. An-Nahl ayat 125. Nah, demikian pula datang di dalam Al-Quran firman Allah yang menyatakan waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Juga datang di dalam Al-Quran pernyataan Allah waman ahsanu minallahi haditsa. Ya. Dan siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian ada hal yang keempat yang ditambahkan oleh sebagian ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sifat yang keempat dari ucapan Allah, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat salamatul qasdi wal iradah. Ya. Allah itu menginginkan yang baik dari ucapannya tersebut untuk hambanya. Ya, Allah menginginkan yang baik dari ucapannya tersebut untuk hambanya. Yaitu Allah mengucapkan apa yang diucapkannya untuk memberi hidayah kepada segenap hambanya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberi hidayah kepada kalian sunnah-sunnah atau jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 176 Allah juga menyatakan yubayyinullahu lakum antadhillu. Allah jelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat. Berarti ucapan Allah itu tujuannya adalah untuk memberi hidayah. Tujuan yang sangat baik sekali. Maka ini hal yang keempat yang ada pada ucapan Allah. Nah, kalau empat sifat sudah ada pada sebuah ucapan, apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang membuat kita menolaknya, memalingkannya? Ya, ucapannya di atas ilmu, kemudian jujur, kemudian sangat gamblang keterangannya, sangat jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian ucapannya diinginkan dengan ucapan itu untuk memberi hidayah. Maka tidak ada alasan bagi kita orang-orang yang beriman menolak ucapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ucapan Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Kalau ucapan Allah itu mempunyai empat sifat ini yang tidak pantas untuk ditolak, yang harus diimani, harus diterima mentah-mentah, ya, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, ditahrif, diubah-ubah maknanya, maka di dalam nama dan sifat Allah kita harus menerimanya sebagaimana adanya. Ya, karena apa yang diucapkan oleh Allah di atas ilmu, kemudian jujur, kemudian sangat jelas, gamblang, serta yang keempat diinginkan dengannya untuk memberi hidayah kepada manusia. Maka apapun yang Allah beritakan termasuk nama dan sifat Allah harus kita terima. Tidak ada penolakan sedikit pun. Ya. Nah, kalau kita mengubah-ubah lafadznya atau maknanya, itu sama artinya kita enggak nerima. Oh, itu maksudnya Allah bukan begitu. Loh, antum tahu dari mana? Karena apa yang Allah ucapkan itu di atas ilmu, di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jujur mengucapkannya, enggak mungkin Allah dusta. Ya. Yang ketiga, Allah jelaskan itu dengan segamblang-gamblangnya. Dari mana Anda bisa mengatakan, oh enggak, maksudnya Allah bukan seperti itu. Dari mana Anda bisa mengatakan ini? Allah sudah menjelaskannya dengan gamblang di dalam Al-Quran. Kenapa Anda takwil-takwil? Seolah-olah Anda lebih tahu daripada Allah. Seolah-olah keterangan Allah itu enggak jelas. Sehingga perlu Anda terangkan lagi. Sehingga perlu Anda jelaskan lagi. Ya. Nah, oleh karena itulah perbuatan orang-orang yang menolak atau yang mengubah-ubah dari ucapan Allah, termasuk yang berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, ini adalah perbuatan yang sangat tercela, perbuatan sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan Allah itu memang merupakan hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Baik. Jadi ada berapa sifat, ada berapa hal yang terkandung dalam ucapan Allah? Ada empat. Ya. Sehingga kita harus menerima ucapan itu secara mutlak, tanpa ada penolakan sedikit pun, tanpa harus mentahrif, menyelewengkannya sedikit pun. Ya, ada empat sifat. Ada empat hal yang disebutkan di sini. Nah, siapa yang ulangi? Ini yang kacamata. Anta, ulangi. Gampang, apa empat sifat tadi? Memperhatikan enggak? Ah, siapa namanya ini? Anta. Endak. Udah, enggak usah pakai itu. Yang pertama, karena ucapan Allah itu berdiri di atas pengetahuan ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ucapan Allah pasti jujur, sesuai dengan realita. Enggak mungkin Allah itu dusta. Yang ketiga, karena Allah berbicara dengan ucapan yang jelas, gamblang. Keterangannya jelas sekali, tanpa membutuhkan kita mengubah-ubah maknanya. Nah. Dan yang keempat adalah Allah inginkan dengannya ya, petunjuk. Allah inginkan dengannya petunjuk, karena ucapan Allah itu mengandung keinginan Allah untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Baik. Maka dari sinilah Ahlus Sunnati wal Jamaah menerima segala apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, summa rusuluhu shadiquna musaddaqun bikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Kemudian demikian pula para rasulnya, ya, para utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul, demikian pula para malaikat yang diutus oleh Allah dari langit membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul tersebut, shadiqun musaddaqun. Shadiqun artinya orang-orang yang shidq, yaitu orang-orang yang jujur, benar. Apa maksudnya shidq? Maksudnya jujur itu apa? Seorang dinyatakan shadiq, dinyatakan jujur, dinyatakan mempunyai shidq apabila ma akhbara mutabiqun lil waqi', apabila yang dia sampaikan, yang dia beritakan itu sesuai dengan realita. Ya. Orang dinyatakan jujur, shadiq, mempunyai as-sidq apabila ma akhbara mutabiqun lil waqi', karena apa yang dia beritakan sesuai dengan realita. Maka para nabi dan para rasul, demikian pula para malaikat yang diutus oleh Allah membawa wahyu, itu adalah orang-orang yang jujur, enggak mungkin dusta. Naam. Sehingga misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya benar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu, enggak mungkin dusta beliau. Misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya benar, enggak mungkin dusta beliau alaihi salam. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tidak mungkin beliau dusta. Hanya saja ucapan-ucapan para nabi ini harus dibuktikan dulu. Benar enggak ini ucapannya? Jadi harus diketahui dulu sanadnya. Silsilah periwayatannya ini benar enggak kepada beliau? Ya. Kalau ada orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Musa berucap demikian, enggak bisa kita langsung benarkan. Kita teliti dulu benar enggak ini ucapan Nabi Musa. Demikian pula kalau ada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah berucap demikian, kita buktikan dulu benar enggak ucapan ini adalah ucapan Nabi Isa alaihi salam. Sama halnya kalau ada orang yang mengatakan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini harus kita lihat dulu sanadnya, benar enggak ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau memang benar dari mereka, ya para nabi enggak mungkin dusta. Iya. Hanya saja untuk membuktikan kebenarannya terkait dengan ucapan Nabi Isa, demikian pula dengan ucapan Nabi Musa alaihi wasallam, kita agak kesulitan. Karena kitab Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah oleh ahli kitab. Iya. Sudah diubah-ubah oleh mereka, tidak lagi murni seperti apa yang ada di zaman nabi mereka. Nah, ini masalahnya. Sehingga paling tidak apa yang ada di dalam Taurat, ya, kalau berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam, kita bisa menilainya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau dibenarkan di dalam Al-Qur'an, kita katakan benar. Kalau didustakan oleh Al-Qur'an, berarti ini termasuk yang diubah-ubah oleh Yahudi. Iya kan? Begitu pula dengan ucapan Nabi Isa atau dengan Injil. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, kita katakan benar. Kalau didustakan oleh Al-Qur'an, kita katakan ini enggak benar. Ini berarti termasuk yang diubah-ubah oleh ahli kitab. Nah, sekarang kalau kita enggak tahu dari Taurat ataupun Injil itu, entah ini dari Nabi Musa atau dari Nabi Isa alaihi salam atau bukan, kita enggak tahu membuktikannya. Enggak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Enggak juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Lalu bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, jawaban kita tawakuf, wallahu a'lam. Entah benar entah enggak, wallahu a'lam. Begitu. Karena kita tidak bisa membuktikannya, karena tidak ada pembenarannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau pendustaannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada pembenarannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita benarkan. Kalau didustakan, kita dustakan. Kalau tidak ada, tawakuf. Saya ulangi lagi, kita tawakuf. Apa artinya tawakuf? Tawakuf itu apa artinya? Abstain. Enggak menentukan benar atau tidak. Ya udah, pokoknya wallahu a'lam. Seperti itu. Iya. Itu namanya tawakuf. Baik. Tinggal yang berkaitan dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun harus dibuktikan, ya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Ya. Yang paling ringannya hadis yang lemah. Ya. Dan apabila kelemahan itu terbukti, maka tidak bisa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena periwayatnya kepada Nabi tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, kalau riwayatnya lemah, tidak kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemungkinannya itu dari Nabi kecil. Nah, apalagi kalau diketahui bahwa hadis itu misalnya hadis mungkar, hadis yang aneh, ya. Dari sisi periwayatan maupun maknanya, atau hadis yang apalagi palsu, ya, maudhu'. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan dia persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ya masih banyak juga kedustaan-kedustaan atas nama Nabi. Hadis-hadis yang palsu itu banyak. Ya. Sering sekali hadis-hadis palsu itu diantaranya bersumber dari orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka itu sumber hadis palsu. Mereka kalau menginginkan sesuatu, mereka buat sanad periwayatan sendiri dan kemudian ucapan itu mereka sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka ini sumber hadis palsu. Termasuk dari sumber hadis palsu adalah tukang kisah di masa lampau yang mereka bawakan kisah-kisah yang menakjubkan hanya untuk mengundang perhatian manusia, lalu mereka buatkan sanad periwayatan sendiri dan mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini palsu. Ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Mustalahul Hadis yang mereka terangkan dari mana sumbernya hadis-hadis palsu tersebut. Tapi meskipun demikian, banyak hadis palsu, banyak hadis yang lemah, semua sudah disaring oleh para ulama. Tinggal kita mempelajari disiplin ilmu hadis, kita akan mengetahui secara gamblang mana yang hadis palsu, mana yang hadis lemah. Semakin kita mendalaminya, semakin kuat kemampuan kita dalam bidang ilmu hadis, akan semakin mudah untuk kita mengetahui mana hadis yang palsu, mana hadis yang lemah, mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kata beliau, "Tsumma rusuluhu shadiqun." Kemudian utusan-utusan Allah itu adalah orang-orang yang jujur, yang shiddiq. Iya. Karena yang mereka beritakan pasti sesuai dengan realita. Kalau mereka berbicara tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, pasti benar. Karena mereka enggak mungkin dusta. Mereka itu jujur. Para nabi dan para rasul itu jujur. Ya, tentunya nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam bab nama dan sifat Allah, sumber kita hanya Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan dulu. Benar enggak nih dari Rasul? Jangan-jangan ini hadis palsu. Kalau benar dari Rasul harus kita tetapkan. Kalau hadis palsu ya kita tolak. Ya, seperti misalnya ada hadis palsu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya dari keringat seekor kuda yang dibuat lari kencang, kemudian butiran-butiran itu meneteskan keringat dan keringat itu dari keringat itulah terbentuk la ilaha illallah. Ya, hadis palsu. hanya sekedar untuk membuat orang kagum atau membuat sensasi. Hadis palsu, bukan dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang palsu. Kalau kita membacanya, kita terheran-heran atau terkagum-kagum atau kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Tapi palsu, maka tidak boleh. Namun kalau itu benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan, kita harus tetapkan hal tersebut sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena mereka adalah shadiqun. Yang kedua, musaddaqun. Ini sifat para nabi dan para rasul, utusan-utusan Allah. Yang kedua, mereka itu musaddaqun. Ini ada sedikit beda nuskhah. Di sebagian nuskhah bukan musaddaqun, tapi tulisannya masduqun. Masduqun. Ya. Dan tentunya kedua lafaz ini mempunyai makna yang berbeda. Nah, masduqun artinya orang yang diwahyukan dengan wahyu yang jujur, yang benar. Masduqun artinya orang yang didatangkan wahyu kepada mereka itu, wahyu yang didatangkan kepada mereka para nabi dan para rasul itu adalah wahyu yang jujur. Itu arti masduqun. Jadi kalau shadiqun orangnya, para nabi dan para rasul yang menjadi utusan Allah itu yang memang mereka adalah orang-orang jujur yang enggak mungkin dusta. Itu shadiqun namanya. Tapi kalau masduqun, bahwa mereka para nabi dan rasul diberi wahyu oleh Allah yang wahyunya itu memang benar, jujur, enggak dusta. Isinya memang kejujuran dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masduqun itu kan artinya yang diberi kebenaran. Maksudnya wahyu yang diberikan kepada mereka adalah benar, jujur, sebab sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Oleh karena itulah apa yang datang kepada para nabi dan para rasul itu adalah wahyu yang benar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya dari Allah kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salam sebagai duta antara Allah dengan para nabi dan rasul. Beliau pun adalah malaikat yang jujur alaihi salam. Malaikat Jibril bukan malaikat pendusta. Malaikat jujur. Enggak menambahi, enggak mengurangi apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul tersebut. Ya. Demikian pula termasuk yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat Jibril itu adalah malaikat yang terpercaya. Apa kata Allah di dalam surat At-Takwir? Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya wahyu Al-Qur'an itu adalah ucapan yang merupakan ucapan utusan yang mulia. Ya, karena yang membawanya adalah utusan Allah dari atas langit sana. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Ya, utusan yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Yang mempunyai kekuatan yang kokoh dan kedudukan di sisi Allah yang punya 'arsy. Yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Muta'in thamma amin. Ya, malaikat yang ditaati, karena malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Thumma amin. Ya, beliau adalah malaikat yang terpercaya kata Allah. Nah, At-Takwir ayat 19 sampai 21. Jadi apa yang diturunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam yang membawa wahyu, semuanya adalah kejujuran. Wahyunya jujur benar. Ya, malaikat Jibril yang membawanya dari Allah juga malaikat yang jujur dan benar. Para nabi dan para rasul yang menerimanya pun orang-orang jujur dan benar. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu disebutkan ya, fa innar rusul atau thumma rusuluhu shadiqun masduqun. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang jujur dan benar, lagi dibenarkan, diberi kebenaran. Karena wahyu yang datang kepada mereka adalah kebenaran. Atau kalau mau kita ikutkan nuskhah yang di sini disebutkan shadiqun musaddaqun. Ini beda lagi maknanya kalau musaddaqun. Ya. Mereka para rasul itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Musaddaqun artinya yang didukung kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang didukung kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masdukun yang diberi kebenaran, artinya yang diwahyukan kebenaran kepadanya. Kalau musaddaqun yang memang didukung kebenarannya oleh Allah, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mendukung atau membenarkan para nabi dan para rasul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sering sekali para nabi dan para rasul itu kita lihat tentunya mereka menerima wahyu dari Allah karena memang Allah membenarkan mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu karena apa yang beliau ucapkan itu adalah benar. Apa yang kamu itu? Yang kamu bisik-bisikkan sana itu apa? Hah? Sedang komunikasi dengan siapa? Jadi kamu bicara-bicara sendiri gitu. Siapa yang kamu ajak bicara? Saya lihat kamu seperti orang ngomong gitu. Ngomong ke siapa? Berdiri. Berdiri. Kalau enggak ada yang diajak ngomong, berarti kamu orang gila. Ngomong-ngomong sendiri. Hah? Siapa yang diberi isyarat oleh dia? Hah? Ada apa? Dusta kamu berarti. Hah? Kok kamu bilang enggak ada? Kamu enggak ngomong dengan siapa-siapa? Hah? Enggak jawab. Kan ditanya, kamu ngomong sama siapa? Di waktu taklim itu enggak ada guyon atau ngobrol-ngobrol, ngajak bicara siapa. Kalau kamu enggak punya sesuatu, persiapkan sebelum belajar. Penanya, pensilnya, penghapusnya. Barakallahu fiik. Nah, belajar jadi seorang thalibul ilmi yang beradab, sopan, dan mempersiapkan diri. Kemudian apa yang disebutkan di sini musaddaqun. Jadi apa tadi musaddaqun? Dan didukung kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu bentuknya ada dua, ada sam'iyah, ada kauniyah. Ayat-ayat Allah sam'iyah berupa wahyu. Ya, para nabi dan para rasul itu didukung kebenarannya oleh Allah dengan diturunkan wahyu. Sehingga apa yang diucapkan oleh mereka itu memang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka tidak tahu, datang wahyu yang memberitahu. Contohnya seperti di dalam Al-Qur'an, ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruh, maka turunlah ayat Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-85, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Rabbku, urusan Tuhan penciptaku. Nah, ini dukungan dari Allah akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya beliau enggak tahu, datang wahyu memberitahu. Nah, demikian pula misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ketika orang-orang musyrikin bertanya tentang Syahrul Haram, bulan yang suci. Yas'alunaka 'anil Syahril Haram qitalin fi. Mereka bertanya tentang berperang pada bulan suci, bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang pada bulan tersebut adalah sesuatu yang dosa besar. Dan selanjutnya sampai akhir ayat. Maka Allah mendukung para nabinya, para rasulnya dengan wahyu. Dibenarkan dengan wahyu. Nah, itu artinya musaddaqun. Baik. Juga Allah Subhanahu wa taala mendukung para nabinya dan para rasulnya, didukung oleh Allah dengan ayat-ayat Allah al-kauniyah yang berupa kuasa Allah di alam semesta. Nah, Sehingga para nabi dan para rasul itu punya mukjizat. Iya kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Mukjizat didukung oleh Allah dengan ayat Allah al-kauniyah. Nabi Musa alaihi salam ya, didukung oleh Allah, dibenarkan oleh Allah dengan ayat Allah al-kauniyah yang berupa beliau bisa membelah laut. Laut terbelah. Nah, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang dengannya Allah mendukung dan membenarkan para nabi dan para rasul di hadapan musuh-musuh mereka. Bahkan lebih daripada itu, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali mukjizat-mukjizat beliau, termasuk Allah beri beliau kekuatan, kekuasaan yang kekuasaan beliau mencapai wilayah timur dunia dan wilayah barat dunia. Bahkan musuh takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarak perjalanan satu bulan. Jadi sejarak perjalanan satu bulan Nabi akan menyerang mereka, mereka sudah takut. Itu kekuatan ayatullah al-kauniyah yang Allah dukung dengannya, Allah benarkan dengannya para nabi atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di sini paham ya? Jadi apa artinya musaddaqun? Yang didukung kebenarannya oleh Allah. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, yaitu As-Sami'iyah, didukung oleh Allah kebenarannya dengan wahyu yang Allah turunkan dari langit, dan Kauniyah, yaitu berupa kuasa Allah di alam semesta, ya, diantaranya dalam bentuk mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya mukjizat dengan karamah? Pak dokter, apa bedanya? Bedanya apa dengan mukjizat? Kalau karomah? Nah, karomah itu kepada para wali Allah. Udah gitu aja. Karomah kepada para wali Allah selain nabi dan rasul. Kalau mukjizat hanya terkhususkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi keajaiban-keajaiban yang memang Allah berikan kepada para nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Kalau kepada seorang waliullah disebut dengan karamah. Nah. Jadi kalau ada yang menggunakan kata mukjizat pada selain nabi dan rasul, ya enggak tepat. Itu namanya bukan mukjizat, tapi karamah kalau dia adalah waliullah dan bukan wali asy-syaitan. Apa cirinya waliullah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata beliau, "Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun atau masduqun." Kemudian para rasulnya yang benar dan juga yang dibenarkan. Musaddaqun artinya yang dibenarkan atau masduqun yang diberi kebenaran. Nah, tujuannya apa? Beliau menyatakan demikian bahwa kita pun di samping harus menerima secara mutlak ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung empat hal yang sudah kita jelaskan tadi. Juga kita harus menerima ucapan-ucapan nabi-nabi utusan Allah, para rasul utusan Allah. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka juga orang-orang yang diberi kebenaran oleh Allah atau orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Sehingga enggak pantas kalau mereka ini ditolak ucapannya. Termasuk kalau mereka memberitakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nama dan sifat itu pasti adalah benar dan jujur sebagaimana yang ada pada zat Allah tabaraka wa taala. Harus kita terima. Tidak boleh kita tolak sedikit pun. Nah, maka sumbernya mengenai nama dan sifat adalah hanya Al-Quran dan sunnah Nabi yang juga merupakan wahyu dari Allah. Hanya saja seperti yang sudah kita jelaskan, kalau itu ucapan Nabi atau ucapan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dulu ini sahih atau tidak. Kalau benar ini adalah sahih dari beliau alaihi salatu wassalam, maka kita harus menerimanya. Ya udah duduk, jangan diulang. Baik. Barakallahu. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan atas nama Allah ma la ya'lamun, apa yang tidak mereka ketahui. Ini beliau memberi isyarat kenapa kita harus hanya menerima Al-Quran dan Sunnah dalam bab nama dan sifat. Ya, karena yang selain Allah dan Rasulnya, sering sekali mereka berucap atas nama Allah apa yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, ucapan mereka itu tidak berdiri di atas ilmu, di atas kejujuran. Ya, tidak sesuai dengan realita. Makanya tidak boleh menetapkan nama dan sifat kecuali dari Allah dan Rasulnya. Karena yang selain Allah dan Rasulnya, yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Mereka berucap atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang tentang Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau sujud, iya kan? Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu engkau tidak mau sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti Allah punya dua tangan. Iya, ucapan Allah pasti benar. Wahyu yang dibawa oleh Nabi ini enggak mungkin dusta. Iya kan? Karena ucapan Allah pasti benar, dan Nabi pun orang jujur, enggak mungkin beliau mengada-ada. Yang bukan wahyu beliau katakan wahyu, enggak mungkin. Beliau orang jujur. Ya. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan semenjak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau enggak pernah dusta. Bahkan beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Supaya orang-orang enggak menolak ucapannya ketika beliau mengatakan ini wahyu dari Allah, karena beliau dalam ucapan biasa pun enggak pernah dusta. Apalagi dalam masalah syariat, beliau enggak akan mungkin main-main dan berdusta padanya. Ya, karena ini dari dulu pun sudah orang jujur gitu. Nah, maka apa yang Allah katakan di dalam ayat ini misalnya, Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah mempunyai dua tangan. Sudah seperti itu. Karena ucapan Allah pasti di atas ilmu, pasti benar. Kemudian keterangannya sangat jelas. Kan kalimatnya jelas, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kan jelas sekali, lima khalaqtu biyadayya. Ya, dan Allah inginkan dengan ini agar manusia mendapatkan petunjuk akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang datang, "Oh, bukan, itu bukan maksudnya tangan. Tapi maksudnya kekuasaan Allah. Atau maksudnya rahmat Allah, atau maksudnya nikmat Allah." Nah, ini yang benar yang mana? Yang mana yang benar berarti? Ya, tidak diragukan lagi, pasti kita akan membenarkan ucapan Allah. Ya, jelas ucapan Allah lah yang benar. Ya, dan ucapan Rasul lah yang benar. Adapun orang yang mengatakan, "Oh, bukan, maksudnya itu bukan tangan, tapi..." Nah, ini orang yang dusta. Ya, dia berucap atas nama Allah apa yang dia tidak tahu. Yang dia enggak ngerti. Dari mana Anda tahu? Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, Anda enggak nerima wahyu, kok Anda tahu gitu? Kok Anda takwilkan seenaknya? Inilah konsekuensi orang-orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meragukan kebenaran daripada Al-Qur'an itu sendiri dan nabi yang membawanya. Ya, bisa berkonsekuensi demikian. Maka kita katakan ucapan Allah yang benar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jangan ditakwil-takwilkan. Baik, makanya kata beliau, bikhilafil ladzina yaquluna alai ma la ya'lamun. Ini beda sekali dengan orang yang sering berucap atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Nah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita sudahi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.